ya tetap adalah yang kamu takuti. Ya paling enggak kamu yang bilang saya enggak pernah enggak takut sama apapun, ya kamu takut dianggap enggak takut. Jadi enggak ada orang yang enggak takut apa-apa.